Okay. Ibu, terima kasih requestnya. Saya turutin. Spesial lagu ini buat Ibu Selawi dan ibu-ibu tercinta yang hadir pada malam hari ini. Satu hati kita nyanyi bareng-bareng. Hai. Ribuan kilo jalan yang kau tempuh, lewati rintang untuk aku anakmu. Ibuku sayang masih terus berjalan, walau tanpa kaki penuh darah. Kaki kasih ya Ibu. Matur nuwun, terima kasih. Terima kasih Bapak.